Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah setiap Masjid An-Nida. Di pagi ini saya ada satu cerita sebetulnya. Pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman juga yang lain, atau mungkin pernah ngalamin hal yang sama. Beberapa hari yang lalu, ini malu gak malu nih ngomong nih, tapi emang ini pengalaman Ustaz, ngomong apa adanya deh. Ada sekitar seminggu yang lalu, ketika saya lagi iseng-iseng buka internet, tiba-tiba saya ngeliat sebuah iklan. Ini ada yang senyum-senyum, jangan pengalaman juga nih. Saya lihat sebuah iklan, di situ dijual salah satu handphone. Ya. Yang lagi in banget saat ini, dan saya tertarik ingin memiliki handphone itu, Bu. Karena saya lihat harganya di bawah pasaran yang biasa dijual, sehingga wah ini boleh juga nih, kita punya handphone yang lagi bagus, harganya di bawah standar. Di situ ada nomor handphone si penjualnya. Saya telpon dia, pertama SMS dulu. Pak, boleh juga tuh, saya minat nih, kata dia gitu. Dia balas sama dia, ya udah nanti silakan hubungi 15 menit lagi saya sedang sholat asar dulu. Nah, hati bilang, wah ini muslim yang jual nih. Bagus juga nih sholat asar dulu dia. Nggak curiga kita. Pas menjelang maghrib, saya telpon dia. Saya telpon, dia bilang begini. Ya sudah, kalau Bapak serius, ini kita ada berapa tipe A, B, C, dan sekian. Ini harganya sekian, ini harga sekian, ini harga sekian. Kalau saya Bapak mau yang tipe ini, itu harganya 3.200.000. Wah, boleh juga nih, ya sudah. Terus bagaimana prosedurnya? Gampang Pak, kata dia. Nanti Bapak jangan kirim uang dulu kepada kami, karena kita menjaga kepercayaan. Wah, kedua kali saya percaya nih, hebat juga nih orang gitu kan. Dia tinggal di satu tempat pokoknya. Nah udah gitu, dia bilang begini. Nanti kalau saya sudah kirim bukti bahwa saya sudah packing barang itu, baru nanti Bapak DP dulu 30%. Ya sudah, saya tunggu besokannya langsung ada di email. Saya lihat, oh bukti bahwa dia sudah mengepak barangnya itu, dikirim ke alamat saya. Tiba-tiba, saya transfer uang itu 30%-nya, berarti sekitar 950.000. Ya tenang, insya Allah besok dapat nih, barangnya datang. Gue bisa gaya, gue punya handphone gitu kan. Gak taunya, dia minta nambah lagi Ustaz. Dia minta pokoknya begini, barang itu sudah saya fake Pak, Bapak udah lihat, udah saya packing, nanti tinggal tunggu datang, saya cuma butuh uang buat nambah modal. Akan datang lagi salah satu komputer 18 unit, saya butuh dengan harga itu buat nambahin. Saya gak kasih Pak. Nah tar dulu, kita sesuai prosedur, kalau seandainya memang itu udah sampai, baru kita kasih. Ngotot juga sebel nih, ada timbul curiga, nih bohong apa kagak ya. Tapi lama-kelamaan ternyata memang gak betul juga, gak, saya tunggu gak sampai juga, ini barang udah 3 hari, di SMS saya. SMS begini Bu, maaf saya telah menipu Anda, karena maaf saya telah menipu Anda, dan rajin-rajinlah sedekah. Ini penipu beriman ini. Nah karena itu, ini pengalaman saya. Karena saya mikir, mungkin saya kurang sedekah, atau mungkin saya punya utang yang belum saya lunasin sama orang lain. Karenanya, episode ini mungkin akan bahas tentang membebaskan hutang, tapi akan kita lanjutkan setelah komersial break, kali ini tetap di nikmatnya sedekah. Nah itu tadi Ustaz, kisah pribadi nyata Pak, suaranya ya, bohong. Ada orang ketipu ya, ada orang ketipu bisa ketawa. Ya, kemudian bisa ngasih tahu sama yang lain, cakep. Nanti tinggal tambahin istighfar. Ya, siapa tahu emang ketipu itu lantaran kita punya dosa. Istighfar yang cakep itu kapan? Ada yang tahu? Di waktu sahur. Ini kayak begini nih, cakep. Udah di ujung-ujung. Ini ada misalkan di surah Ali Imran ya, ayat tentang beliau nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang membenarkan janji Allah, orang-orang yang taat, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Itu cakep. Dia dapat apa tuh? Dia dapat surga. sorga itu lebih mahal daripada harta yang tadi ketipu. Ya biar aja ketipu 900 ribu, asal kita sabar, kita dapat sorga. Biar aja kita ketipu lebih dari itu, yang penting Allah ganti, ya kan? Yang jadi masalah kan gak ketipu, tapi ketipu sama dunia. Dia gak ketipu nih, tapi ketipu sama dunia, ini yang lebih gawat. Zunyina linnasi hubbush shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal har dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Gak ketipu sama yang lain, tapi ketipunya sama dunia, mati juga dia. Ketipu sama dunia tuh gimana? Tadiannya gak punya kerjaan, tapi sholatnya benar. Begitu punya kerjaan, duhanya hilang. Tahajudnya malas. Ya? Berjamahnya berat. Kayaknya kalau sholat ke masjid, jadi buang-buang waktu. Itu namanya ketipu sama dunia. Dalika mataul hayatid dunia. Itu semua cuma kembangnya dunia doang, enggak usah ketipu. Wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Atau Allah, mau enggak aku beritahu yang lebih baik daripada itu semua? Lilladzina taqau 'inda rabbihim jannat. Buat orang-orang yang bertakwa, di sisi Allah Tuhan mereka ada surga. Jadi yang lebih baik daripada itu semua surga. Ustadz bagaimana? Kan kita juga butuh dunia. Boleh. Ya kasihlah dunia waktu kita. Yaitu dari jam berapa? Ya jam kerja aja. Jam 8 sampai jam 12 kurang seperempat. 12 kurang seperempat kasih buat Allah. Sampai berapa? Sampai 12 lewat seperempat. Umpama kata zuhurnya itu jam 12. Kerja lagi. Sampai kapan? Sampai jam 3 kurang seperempat. Tadi 3 kurang seperempat, kasih buat Allah. Sampai jam berapa? Sampai 3 lewat seperempat, umpama asarnya jam 3. Kerja lagi terus, sampai jam berapa? Sampai jam 4, sampai jam 5. Kenapa? Kan gue udah pulang. Masuk rumahnya di kantor, kan gitu. Pulang, kasih buat siapa? Buat istri, buat anak-anak. Cakep dah. Yeah. Jadi hidup ini jangan dipolin buat Allah semua. Juga jangan dipolin buat dunia semua. Kata Allah, buat dunia juga buat aku. Kalau dunia itu, kalian bisa bekerja sebagai ibadah. Akhirnya kita jam 8 sampai jam 12 kurang seperempat pun, dihitungnya apa? Dihitungnya ibadah. Berarti itu buat siapa? Buat Allah semua. Tapi kalau kita gak bisa buat Allah, kita buat dunia mulu, atau buat Allah mulu, dunianya gak ada, salah juga. Tapi sekali lagi, orang-orang mukmin itu bisa berbuat sesuatu buat Allah, umpama kata dia itu ingat terus sama Allah. Alhamdulillah nih, ya Ustaz Albar ketipu, tapi dia malah ngasih tahu sama yang lain, cakep. Iya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Tentunya tetap masih dalam acara nikmatnya sedekah. Setelah azan berikut ini, kita sholat jemaah bersama-sama. Dan pemirsa juga silakan ambil wudu dan sholat di rumahnya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah sholat subuh bersama ini. Ustaz? Oh, silakan. Tadi bisik-bisik, ente dulu. Baik pemirsa, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang mungkin sangat mendasar ketika kita tanyakan Ustaz. Apakah ketika membebaskan hutang itu merupakan bagian dari sedekah, Ustaz? Iya. Emang ini menarik pemirsa di rumah ya. Bersedekah itu bayarannya 10 kali. Tapi ngutangin orang itu 12 kali. Bebasin utang juga 12 kali. Asal bebasin utangnya yang benar. Jangan begini. Cat, saya sih ikhlas. Tapi biar ketabrak. Itu namanya gak bebasin utang. Bebasin utang tuh panggil baik-baik. Sini. Pak Haji perhatiin. Situ gak berani lewat rumah Pak Haji ya. Ya Pak Haji malu, utang kita banyak. ya udah, utang situ pokoknya saya anggap lunas. Mau lewat-lewat gak apa-apa. Wah itu kan orang jadi merdeka. Kita telepon baik-baik. Assalamualaikum, mamanya ada? Ada pak, dari siapa ini? Dari Yusuf Mansur. Ketakutan tuh orang, karena barangkali punya utang. Bilangin sama mama, bapak bukan pengen lagi utang, bapak pengen ngeredoin utang. Mudah-mudahan dengan bapak redo, mama kamu bisa sehat, bisa sembuh. Kan orang kan gara-gara utang bisa sakit kan? Iya. Tuh bisa stres ya. Penyakit utang itu kan bikin stres. Bahkan penyakit utang itu bikin rumah tangga jadi bubar. Utang itu ya benar-benar bikin rumah tangga itu jadi bubar. Nah kalau kita ngebebasin, berarti kan menyelamatkan rumah tangga, menyehatkan orang. Nah, begitu kita bisa begitu, mantap. Jadi jangan ada embel-embelnya, biarin. Gue bebasin lu sekarang. Ntar gue tagih di akhirat. Ya jangan juga. Tapi pokoknya, mungkin kalau seandainya utang 10-20 ribu mungkin gampang bebasin. Kalau nyampe ratusan juta Ustaz, itu gimana caranya ini? Iya, judulnya sih sedikit atau banyak sebenarnya kan perkara hati juga kan. Sedikitnya gak ada, banyaknya juga gak ada. Sama kan? Sekarang banyak sama sedikit kalau gak di tangan apa? Nah ketika kita membebaskan utang kita, yang bayar itu Allah. Hadisnya kasih tahu hadisnya. Iya. Ini enak banget misalnya gini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa siapa yang membebaskan orang dari kesulitan, maka Allah akan bebaskan kesulitan dia di dunia dan di akhirat. Itu satu hadis Rasulullah. Man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu anhu kurbah. Di dunia wal akhirat. Cakep. Siapa yang pengen dibebasin kesulitannya sama Allah, bebasin aja kesulitan orang lain. Tolongin kesusahannya orang lain. Dan kita mana ya, dengan ngebebasin utang itu, enggak bakal miskin juga. Lebih cakep lagi kalau pemirsa di rumah ya, mau mengidentify. Membebaskan utang itu tidak relatif utang, maksudnya duit kita saja di orang, bukan. Kita bisa mengidentifikasi begini loh. Kita datang ke warung sebelah rumah, kita tanya sama dia baik-baik. Ibu, siapa ya tetangga kita yang punya utang ke warung ibu? Wadah si Anunya gak usah disebut. Ya, biasanya gak paham. Ah ini duitnya. Berapa duit dia punya utang? Oh, ada kali 200, ini 200 ribu. Kasih tahu sama dia utangnya udah dilunasin, gak perlu dibilangin dari siapa dari siapanya. Oh cakep tuh. Itu namanya membebaskan utang juga, ya. Tapi bukannya piutang kita, bukan. Orang lain punya. Hari ini, saya lagi merentain Ustadz Sutang di rumah ya, sama Ustadz Ajun, untuk keliling ke madrasah-madrasah sekitar. Hari ini nih. Ini bukan gua sum'a atau kita takabur, enggak. Sebentar lagi kan ujian nih. Anak-anak ya kalau gak salah nih. Itu kan kalau lagi mau ujian kan pada ditagih-tagihin SPP-nya. Saya mengidentifikasi semua. Tolong Ustaz Antum tanya sekolah-sekolah sekitar pesantren. Ada gak anaknya yang belum bayaran? Nah nanti kepala sekolahnya pada senang tuh. Alhamdulillah Ustaz mau bayarin ya? Enggak, mau nanya aja ada gak? Mau nanya doang. Lah iya masa gak dibayarin, masa nanya doang kan? Nah bayarin. No itu tuh termasuk membebaskan utang tuh. Wah itu ya yang seneng siapa coba? Anaknya seneng, bisa ikut ujian. Terus siapa lagi yang seneng? Hah? Bapak ibunya seneng. Terus siapa lagi? Gurunya bakalan gajian ya kan? Terus siapa lagi yang seneng? Allah seneng. Yang lebih hebat lagi kita nyenengin Allah nih. Terus membebaskan utang, apalagi tuh yang kira-kira rumah ya kan? Kita kalau ngelihat nih ada tetangga kita didatengin debt collector. Didatengin orang-orang yang nagih utang. Tanya sama dia. Termasuk sebenarnya membebaskan utang itu dengan cara kita ngasih tips supaya utang dia bebas. Jadi kita gak punya duit nih Ustadz. supaya orang lain bebas utangnya, kita kasih tipsnya. Ane tuh dulu pernah kayak ente loh, utang banyak banget. Alhamdulillah tuh baca dua Asmaul Husna, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq. 11 kali ba'da sholat, 33 kali ba'da sholat, 111 kali ba'da sholat, manalah yang bisa itu ya. Kemudian istiqomah abis sholat, wah utang ente pasti lunas. Apalagi nih ya, kalau ente bisa sedekah barang-barang yang berharga di rumah, insya Allah makin bisa lagi ente lunas utangnya. Habis itu dia baca, lantaran dia baca, lantaran dia bersedekah, lantaran dia duha, lantaran dia tahajud, misalkan gitu, utang jadi bebas. Itu sama seperti kita yang membebaskan dia punya utang. Amin. Mudah-mudahan nih, kita semua bisa nih. Jangan-jangan setelah ini banyak banget tukang kredit datang nih, Ustaz. Di sini ada yang mau ngomong katanya. Ya, baik. Ini di tengah-tengah kita ada salah satu jamaah kita. Dia punya pengalaman tentang hutang. Ini Bapak Aswarman ya, nggak salah. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin agak sedikit, ya bukan ria ini Ustaz ya. Ini pengalaman diri saya. Dalam hal ini saya menyantuni dua anak yatim. Dalam dua anak yatim ini alhamdulillah sampai jadi sarjana. Jadi dalam perjalanan itu mungkin saya dulu adalah kerja di kontraktor asing, kemudian berwira swasta. Dalam wira swasta ini Ustaz ada naik turunnya usaha. Sehingga saya waktu itu punya utang di bank, tidak bisa bayar, terjadi krismon, sehingga rumah saya itu mau disita sama bank. Jadi sudah ada pembelinya, sudah ada kepala banknya, tapi saya belum mau memberikan. Karena dalam ini saya yakin kepada Allah, mungkin Allah akan bisa memberikan jalan untuk melunasi hutang itu. Tapi alhamdulillah, dengan saya menyantuni anak yatim ini, semua apa pekerjaan saya, alhamdulillah lancar semua. Dan utang-utang saya alhamdulillah kebayar. Oh ya? Dan usaha saya masih alhamdulillah masih lancar juga sampai saat ini. Ya, ya itulah kira-kira. Itu kisah singkat. Mungkin banyak juga pemirsa ingin tahu bagaimana kejadiannya. Berikut ini Vite dari Bapak Aswarman. Iya. Iya. Belum keluar. Belum keluar. Ya baik, kita lanjutin kembali. Tadi ya kisah dari Bapak Superman ini luar biasa sekali. Artinya mungkin bisa gak saat disamain bahwa beliau ini dengan kelibat hutang, lantas dia pihak anak yatim, segala kebutuhan yang ditanggung, sama juga membebaskan kebutuhan hidup si anak yatim ini kan? Oh bisa, betul itu. Bisa banget tuh ngebebasin, namanya ngebebasin tanggungan kan. Tanggungan dari emaknya. Kalau yatim kan berarti gak punya bapak tuh. Iya betul. Nah itu emaknya kita bebasin. Lebih cakep lagi sebenarnya kalau kita kawinin emaknya. Bener nih, kita gak bohong nih. Nah percaya kita. Kan kawinin gak mesti sama kita. Memang? Udah marah aja nih. Bawaannya gitu sih. Udah melotot aja. Ya ini belakang. Kita kawin sama siapa? Sama adik kita. Lo jangan nyari gadis ya. Lu berkorban dikit, ini ada janda nih. Umurnya sih ya masih 49 lah. itu cakep tuh. Namanya ngangkat anaknya, ngangkat emaknya gitu. Itu juga suatu perbuatan yang mulia. Ya ibu-ibu tadi udah nyonyor lah. Maksud saya, kita nikahin sama siapa kayak gitu. Pagi-pagi nih. Udah aja berantem. Jadi Pak Aswar ya, utangnya tadi lunas tuh. Alhamdulillah. Sebab dia anak yatim tadi ya. Dengan ada anak yatim di rumah saya inilah, semua apa yang kesulitan saya selalu ada jalan keluar oleh Allah, memberikan jalan yang terbaik. Jadi memang betul Ustaz, apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bohong. Apa? Kalau seandainya ada anak yatim di rumah, itu rumahnya itu selain bebas dari segala macam masalah, itu dipandang oleh Allah itu seperti bintang Ustaz, bercahaya. Dalam rumah itu kalau ada anak yatim, dan bahkan kata Rasulullah, siapa yang dekat sama anak yatim, aku akan dekat dengan mereka yang menyantuni anak-anak yatim. Karenanya memang sedih juga Ustaz kalau seandainya memang ada di tengah-tengah kita anak yatim yang mungkin Ustaz bilang tadi, kasus kita lihat di televisi, sekolah bangkunya dibawa-bawain. Ini kan mungkin lantaran hutan juga belum lunas Ustaz. Artinya banyak hal yang memang perlu diangkat. Cakep banget tema kayak subuh kali ini ketika Ustaz bilang bebasin hutang itu dahsyat dan luar biasa. Gitu, iya Ustaz. Benar loh Ibu, Ibu Bapak ya, ini termasuk seni ya. Seni membebaskan hutang itu seni. Sampai rumah tanya suami, Mbak, ada gak orang yang punya utang sama Bapak? Bapak-bapak tanya sama istri, Mah, ada gak yang punya utang sama Mama? Ada tuh dia utang kerudung. Ternyata dia tukang kredit itu. Berani gak kita ikhlasin sama mereka semua? Ya sayang lagi gitu. Orang gak ngapa-ngapa sih, orang sehat sih. Bebasan utang itu kan gak mesti orang yang miskin. Gak mesti orang itu bagaimana. Kita, ya kita yang ngomong aja. Alhamdulillah loh. Kalau kita bisa kayak begitu tuh, itu sedekah juga gitu kan. Kenalin tuh, kenalin. Datang ke warung-warung. Ya. Datang ke toko-toko. Datang ke tetangga-tetangga yang memang dia rajin nyebar apa duit renten kayak kemarin misalkan kita omongin tuh. Kita tutup pongkolnya. Begitu kita tutup pongkolnya, cakep. Cuman ingat pemirsa ya, yang kemarin kita bicarain, kalau ngebantu orang itu sambil ngasih nasihat. Kalau ngebantu orang gak pakai nasihat itu tidak mendidik buat dia. Sini, sini, sini. Mau gak Pak Haji bebasin utangnya? Iya Pak Haji, saya boleh gak bayar? Boleh. Asal 7 pagi duha, 7 malam duha, 5 waktu sholat berjamaah, laporan sama Pak Haji. Hari ke-7 laporan. Kalau emang bener nih, pagi-pagi duha sampai 12, 12, 12, sholat malam 11, 11, 11, sholat berjamaah, insyaallah deh, Pak Haji bebasin tuh utang. Itu lebih cakep lagi tuh. Lebih cakep lagi. Oh berarti Pak Ustadz, orang itu enggak ikhlas dong. Dia sholat duha, sholat malam, sama sholat berjamaahnya supaya dilihat sama Pak Haji. Ya enggak apa-apa, kan namanya gue belajar. Nanti Allah akan kasih keikhlasan yang betul. Itu juga keikhlasan juga kan. Nah, ikhlas bener ngejalanin ya. Kenapa? Karena ada sandarannya nih supaya utangnya bebas. Sering-sering lah ya. Jadi orang yang berhati redo gitu. Kalau hati redo sebenarnya ya, kita membebaskan pikiran kita sendiri. Selama ini kan yang jadi ngeganggu barangkali pikiran kita. Sebenarnya saya bisa bayar utang nih, tapinya ya duitnya masih di orang. Kan udah aja bebasin. Utang telan, utang orang lain ke kita, kita bebasin. Insya Allah tuh, Allah akan kasih jalan supaya kita bisa bayarin kita punya utang sama orang lain. Alhamdulillah. Iya, tapi ada gini juga Ustaz. Ketika kita banyak uang untuk bisa membayar hutang, ini hati ngeganjel banget kayaknya. Ada juga yang harusnya Allah kasih rezeki kita untuk bisa lunasin hutang. Dicicil pelan-pelan nih utang. Kita janji sama orang lain, nanti bulan depan kita lunasin. Blek, kita dapat duit. Satu, cicil, gue cepek dulu ya, nanti bulan depan cepek lagi. Dicicil, cicil sampai kita gak bisa melunasi setengahnya doang. Ini mungkin salah satu merupakan penyakit hati. Tapi insya Allah kan kita bahas lagi, makin seru pembahasan kita ya, masalah bebasin utang. Mungkin pemirsa yang ikut gabung silakan di line telepon 0218779000 atau di 0218779000. Dan kita akan lanjutkan setelah yang komersial break kali ini, tetap di Nikmatnya Sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Retno Widowati dari pengajian Nurul Jannah Serondol Asih Semarang. Mau menanyakan tentang menunaikan ibadah haji kaitannya dengan menggunakan fasilitas kredit karyawan yang bunganya murah. Itu aja Pak. Bagaimana menurut Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya, kalau ini sih depan tipis ya, ya ribet jawabnya gitu. Kalau saya pribadi ya, pergi haji sih jangan maksain lah begitu, ya kan. Kita bisa pergi haji, tiba-tiba kita meninggal dunia, yang ntar yang nanggung anak kita. Kecuali tertulis begini, kita boleh dapat kredit, tapi ada asuransinya. Begitu kita meninggal dunia, yang cover asuransi. Barangkali ini perlu kajian fikih yang lebih mendalam ya. Supaya saya jangan jadi so tau gitu. Ini kan pertanyaan udah pertanyaan fikih nih. Saya kalau pertanyaan fikih suka gak tapi demen. karena ngerasanya belum makomnya buat jawab. Artinya kalau ditanya tentang jawaban saya pribadi, saya bilang janganlah, mendingan pakai sedekah aja. Kan pergi haji itu berapa ya? 50 juta. Sedekah aja 5 juta. Sekali 5 juta ada enggak? Enggak ada, Ustaz. Kalau enggak ada, cicil. Cicil duluan. Cicil bagaimana, Ustaz? Bisa enggak sedekah 200 ribu sebulan? Kayaknya bisa. Nah, sedekah ada tuh 200 ribu. 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu. Setahun berapa ya? 2,4. 2 tahun? 4,8. Dikali 10 kali lipat? 48 juta. Berangkat 2 tahun. Gitu. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita ngutang duluan baru nyicil. Kayaknya kurang cakep gitu. Ibadah juga kan kalau kita kredit, apalagi ada bunganya ya. Kayaknya gimana gitu ya. Ya bukan sih, tapi kita ngebenci bank-bank yang pada ngasih fasilitas kredit, ya. Atau koperasi. Tapi mbok ya, kalau buat orang yang pergi haji itu ya, dikasih sajalah. Ya ini kumpulin anggota koperasi, kumpulin. Seberapa banyaknya sih, Ge? Koperasi. Paling banyak kan anggota koperasi 5.000, 10.000 orang gitu kan. Kasih edaran. Siapa orang yang mau dikasih fasilitas berangkat haji dari kita punya koperasi, sekarang nih waktunya, karena gak ada bagi-bagi bunga. Itu lebih hebat buat koperasi yang bersangkutan. Lebih hebat. Iya. Insya Allah. Baik, ada penelpon yang mau masuk nih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Dengan Bapak siapa? Pak Rahmat, Jakarta. Kurang keras, Pak, suaranya. Dengan siapa? Dari Pak Rahmat, Jakarta. Oh iya, Pak Rahmat, silakan, Jakarta. Ya, silakan Kak Ustaz. Saya mau nanya. Saya kebelit utang. Terus saya untuk menghidupkan keluarga, saya pinjam modal dari bank. Iya. Gimana hukumnya, Tad? Sedangkan untuk mendapatkan modal dari, ya anggap kebanyakan sebenarnya kalau umat muslim itu yang kaya tuh banyak. Iya. Kok enggak, kalau kita pinjam kok enggak mau ngasih gitu. Jadi jalan alternatif kita untuk menghidupkan keluarga, kita pinjam ke bank gitu, Tad. Iya, iya. Baik. Gimana hukumnya, Pak? Terima kasih, Kang. Iya, gini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi. Oh, satu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Ana di Cikarang. Ya, silakan Ana. Jadi saya mau nanya, Ustaz, kalau misalnya yang berhutang itu bukan kita, tapi orang lain dengan atas nama kita. Iya. Dan berhutang ke pihak ketiga semacam bank. Iya, iya. Jadi uang itu digunakan bukan untuk kehidupan sehari-hari, tapi untuk foya-foya. Sementara kita yang dikejar-kejar oleh bank gitu, Ustadz. Nah, orang itu kan dia sudah gimana, Ustadz? Dia berusaha mau melarikan diri, mau lepas tangan gitu, Ustadz. Ya. Dan kita yang dikejar-kejar oleh bank. Gimana pemecahannya, Ustaz? Ya. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, kami paham pertanyaannya. Ya, ya. Silakan, Ustaz. Yang pertama tadi ya, yang pertama tadi kita juga jangan jadi kerdil ya. Jangan gini. Tetangga saya pada kaya semua tapi enggak ada yang mau minjemin saya. Ya kayaknya juga itu kan orang-orang deluser juga ya. Kita namanya mau apa bahasa saya enggak keluar nih. Artinya ya ngapain juga kita mikir orang gitu loh, gak mau ngasih sama kita. Kan jadi kita jadi kecil. Tapi juga begitu gampang kita minjam sama bank juga, gak tapi bagus itu. Kita nih ada sholat duha, ada sedekah, ya kan? Ada puasa. Kita punya warung nih, belum ada isinya. Puasain aja tuh warung. Puasain Ji, puasain Daud. Nyawurnya di situ, buka puasanya di situ. Nanti Allah akan anterin tuh isi warung. Sholatin duha di situ, sholatin malam di situ, sampai nangis dia tuh, ya Allah ini kosong nih, Allah kosong nih. Doa. Terus sedekah di warung itu, kumpulin anak-anak yatim. Makan di warung kita yang masih kosong. Sambil merintih hati kita, ya Allah tolong nih kasih saya modal, gitu, cakep. Nah ini ada SMS dari kawan saya, dari Bank Syariah ya. Beliau bilang, Tad, pinjaman untuk haji dari bank harus sudah lunas sebelum berangkat. di bank syariah sifatnya talangan haji dengan akad qard dan ijarah. Ini ya. Dengan saya udah bilang, kalau saya kan kagak paham. Alhamdulillah nih, yeah. Ustadz itu manusia, ya kan? Yeah. Jadi kita yang gak segalanya tahu. Saya emang gak merasa bodoh tuh. Masih tahu saya emang gak paham, ya ngomong aja paham, gitu. Ya. Makasih buat kawan saya, yeah. Pak Haji Toto Soeharto di Ciledug. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya baru tahu. Ini saya baru tahu kenapa, karena saya emang gak minjem-minjem. Gak minjem ke bank. Jadi gue gak tahu. Iya, pinjaman untuk haji dari bank harus sudah lunas sebelum berangkat. Di bank syariah sifatnya talangan haji dengan akad qard dan ijarah. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Haji Toto Soeharto. Ya, terus yang kedua tadi Ustaz, yang Ibu Ana itu tanya. Jadi ada orang minjem ke bank, jadi dia yang minjem tapi atas nama si Ibu Ana. Jadi mungkin dia punya persyaratan untuk bisa dikeluarin pinjaman dari bank nih. Baik, gini ya. Ini kasus kayak begini nih banyak sekali di Indonesia nih. Namanya ketibanan. Ya. Ban pulung. Ketibanan ya. Jadi dia gak menyangka kalau temannya itu bakalan macet. Dia gak menyangka kalau temannya itu bakalan pakai duitnya buat foya-foya. Ya siapa juga yang tahu masa depan. Ya sudahlah. Ini asli nih. Bukan berarti kita pengen nguntungin orang lain. Ini benar-benar keuntungan diri sendiri. Gagah aja. Gagah terima sama Allah. Gagah terima sama Allah. Sujud di tengah malam. Bikin kalimat begini sama Allah. Ya Allah, tidak ada satupun kejadian kecuali engkau lah yang menetapkan. Ya Allah, gak mati-matinya saya ketemu sama dia. Lalu dia pakai surat tanah saya, pinjam ke bank. Kecuali engkau menghendaki sesuatu. Lob, kalau emang yang kau ngincer tanah saya ini, lantaran ada sesuatu dalam diri saya, baiklah, saya ikhlasin ya Allah. Subhanallah. Percayalah omongan saya. Itu gak bakalan tuh kita punya tanah diangkat sama Allah. Kalaupun diangkat, Allah pasti akan ganti tanah itu dengan lebih baik. Nah nanti akan timbul gejolak. Di hati kita gejolak, di istri kita gejolak. Atau tadi seorang istri, barangkali suaminya nyala-nyalain dia. Elusi, pakai minyak. Nanti gejolak, tapi pokoknya hati kita adem. Percaya gak? Hati tuh udah dikasih dingin. Adem. Itu juga membebaskan utang juga. Panggil dia baik-baik, suruh dia istighfar. Udah listrik paling banyak dah. Gue mau nanggung utang lu nih ke bank. Biarin deh. Tapi kan utangannya 1 miliar. Kalau Allah ngasih saya 2 miliar gak apa-apa kan. Iya. Okay. Baik Ustaz. Untuk lebih meyakinkan ke pemirsa dan jemaah, kita saksikan PT yang berikut ini. Tadi gak keluar ya. Suarman. Waktu tahun 85. Saya waktu itu mau membangun rumah. Dengan mempunyai orang yang kerja membantu saya waktu itu. Dia juga udah punya anak 2. Gak lama hampir selesainya rumah saya ngeliat kok itu ada ambulan. Baru sepupu saya ini ingat ada pesan yang harus disampaikan ke saya. Saya dipanggil oleh almarhum ini. Kenyataannya saya gak jadi ketemu. Setelah kira-kira hampir 2 bulan, malahan saya itu bermimpi melayat beliau. Dalam mimpi saya itu, beliau sesampai saya di rumah beliau, nyatanya beliau itu duduk. Padahal orang melayat udah ramai. Saya akhirnya teriak gitu dalam mimpi. Suami saya sampai kebangun, saya cerita bahwa saya itu kok kita melayat, malahan yang almarhum ini bangun gitu. Sekitar 2 tahun sesudah saya mimpi itu, istri dari almarhum ini sebelum-sebelumnya malahan almarhum itu setiap dia datang dengan mimpi, dia asem aja mukanya. Terus saya ingat dengan mimpi saya, sesudah saya konsultasi dengan suami saya, bagaimana ini barangkali almarhum ini menginginkan kita merawat anak beliau. Ya tanpa saya sadari gak lama, dia bawa lah sekalian dengan anak-anak mereka itu yang tadinya udah mencar-mencar tinggal. Ada yang satu di Wonogiri, yang satu lagi di Surabaya. Dalam hal pendidikan dan dalam hal perawatan, saya melakukan semuanya saya samakan dengan anak kandung saya sendiri. Dan dalam hal sehari-hari bagaimana dia mempunyai ya, namanya anak yatim ya seperti dibilangin orang-orang tua, godaan, ujian memang banyak, memang ada. Dengan niat baik ini, alhamdulillah itu anak-anak juga beranggapan ini ibu saya juga. Sampai teman-teman sekolah dari anak ini, itu adalah ibu saya. Dengan adanya kami rezeki, dengan adanya kami mengarahkan, keterimalah dia di IKIP Negeri Jakarta, yang sampai sekarang alhamdulillah dia udah bisa mengajar, udah bisa melaksanakan apa yang dia cita-citakan. Subhanallah, itu adalah satu kisah atau fiti dari Pak Aswan tadi yang di rumahnya, yang ketinggalan tadi ya, yang biar anak yatim. Dan luar biasa, istri pun ikut mendukung, Ustaz. Mungkin ada juga keluarga yang ketika istrinya mau bersedekah, lalu suaminya agak nahan-nahan, atau sebaliknya, Ustaz. Mungkin bisa terjadi hal kayak begitu ya. Ya, tapi memberkah ya. Dari kecil ya? Dari kecil sampai sekarang udah punya rumah. Ya, udah sarjana lah. Udah sarjana sekarang? Ya. Mudah-mudahan nih pemirsa bisa ngikutin jejaknya Pak Azwar ya. Memang nih, sedekah itu luar biasa ya. Kemarin saya ketemu teman yang Katolik ya. Dia ngomong begini. Di dalam agama dia itu sedekah itu juga sesuatu yang mulia gitu. Kadang-kadang kita tuh ya ngelihat orang bertambah kaya, kita nyinyir ya. Padahal ternyata begitu kita cari tahu, ternyata orang kaya itu sedekahnya banyak gitu. Bukannya kita ngikutin cara dia, malah kita syirik gitu. Nah, ini yang kita perlukan. Ya, ya mungkin ada lagi Ustaz yang ingin bertanya dari jamaah. Silakan, ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Zatmiko dari pinggiran Kabupaten Semarang. Yang mana saya di sini akan menanyakan pada Ustaz. Intinya saat ini saya dan istri saya terlilit hutang bank. Namun itu hanya dipinjam nama sebuah perusahaan yang saat ini kolab. Nah, itu dia. Namun ternyata dengan adanya saya dan keluarga saya mengikuti pengajian Ustaz Mansur, kaitannya dengan hutang, saya berbesar hati dan juga istri saya, karena ternyata Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar dengan bersedekah, dengan tahajud, puasa dan duha. Dan insya Allah saat ini saya dan istri saya berkenan atau siap untuk melaksanakan itu demi perasaan saya yang saat ini lagi terlilit hutang. Namun demikian Ustadz, perlu saya sampaikan dan perlu saya tanyakan bahwa kalau saya memang sering keluar karena saya usaha di luar. Ya, istri saya tuh kebetulan punya usaha warungan yang setiap hari di rumah. Sekalipun dia dalam keadaan tenang, suatu saat pegawai bank itu datang menagih. Saat itu juga istri saya ternyata menjadi perasaannya sangat bingung dan seperti lupa apa yang sering diikuti pengajian Ustadz ini. Untuk itu saya ingin bertanya bagaimana caranya agar dalam menghadapi pegawai-pegawai bank yang senantiasa menagih dan kebetulan istri saya yang menghadapi itu bisa tabah dan kuat karena memang benar-benar ini ujian dari Allah. Sekian, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi langsung aja ya, apalagi sebenarnya sama bank ya, sama bank tuh enak kok. Kuncinya satu, bangun komunikasi sama dia. Bangun komunikasi. Kalau emang tuh bank yang gak mau ngerti, ya sudah kita lepas tangan aja. Tapi sepanjang pengetahuan saya, bank itu akan membimbing kita orang supaya kita bisa keluar dari kesulitan. Karena bank juga punya kepentingan. Apalagi kalau riwayatnya dibacain. Riwayatnya dibacain. Dan orang bank juga dia wise punya. Insya Allah lah. Dan sebelum itu kita berdoa. Kita berdoa sama Allah. Ya Allah kalau bisa sih ya. Jangan sampai kita punya jantung jadi copot dah. Ya sebelum waktunya kita punya duit buat ngangsur. Sebelum waktunya punya duit buat ngangsur. Tapi yang pertama emang kita redoin dulu tuh. Kita redoin dulu. Abis itu nanti semua jadi mudah, insya Allah. Amin. Luar biasa sekali. Mungkin ini satu kajian yang memberikan stimulus kepada kita semua untuk menjadi orang yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga apa yang diajarkan beliau kepada kita bukan suatu hal yang bohong. Itu betul sama sekali. Jadi bagi orang yang sudah melaksanakannya, dia akan merasakan bahwa benar apa yang disyariatkan Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin sampai di sini kajian kita tentang membebaskan hutang akan ada episode berikutnya. Ustaz Yusuf Mansur, Ustaz Albar dan kru, nikmatnya sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita jumpa kembali. Ingat besok Rabu pagi kita masih tetap bersama dengan Ustaz Yusuf Mansur. Mungkin bagi pemirsa yang ingin gabung sama-sama datang, dari Semarang aja datang, masa Jakarta gak pada datang. Mudah-mudahan saja insya Allah yang dekatan datang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TPI dimanapun Anda berada, senang sekali pada pagi hari ini kembali kita dalam acara indahnya sedekah atau nikmatnya sedekah. Dan episode kita kali ini adalah kalau tidak mau dikejar oleh hutang. Kalau tidak mau dikejar oleh hutang. Bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan kami, silakan hubungi kami di 021 di 877-97000 atau di 021-877-8000. Pemirsa, ada sebuah pengalaman yang sangat menarik sekali di Sulawesi Tengah. Ada seorang ibu-ibu yang ada datang ke sebuah pengajian, dia baca pamflet. Ketika baca pamflet ada pengajian, seorang da'i datang dari Jakarta, dia bela-belain datang ke pengajian. Dan luar biasanya dia menuju ke lokasi itu harus menggunakan sepeda bututnya. Karena tidak ada mobil, tidak ada motor, dan melalui jarak yang cukup jauh, menempuh jarak hingga 4 jam dengan sepedanya. Kita bisa bayangkan untuk ke sebuah pengajian, dia membutuhkan waktu sampai 4 jam dengan sepeda bututnya. Dan sampai ke pengajian, pengajian beres malam-malamnya, dia gak bisa pulang. Karena sudah terlalu malam dan begitu jauh rumahnya, akhirnya dia putuskan untuk tidur di bawah tenda. Ketika dia putuskan tidur di bawah tenda, dia mulai bersihkan sampah satu persatu. Dia ambil itu tempat nasinya, bekas sendoknya. Sementara jamaah lain daripada pulang semuanya, tidur dengan nikmatnya. Sampai ada seorang petugas mengatakan, ibu udah biarkan panitia yang mengurus ini semuanya. Dia bilang, pak tolong izinkan saya untuk membersihkan ini semuanya. Dan tolong izinkan saya malam hari ini untuk tidur di bawah tenda ini. Allahu Akbar. Sementara jamaah yang lain sudah tertidur dengan pulasnya di rumahnya masing-masing. Sampai dia tidur di bawah tenda itu, jam 2 ada petugas mendatangi ibu itu. Ibu kenapa gak pulang? Dia bilang, saya bagaimana mau pulang kalau rumah saya jauh dan tidak ada listrik untuk menuju ke rumah saya. Dengan sepeda ini 4 jam hanya jalan sepintas saja. Akhirnya ada pejabat yang datang kala itu mendatangi ibu itu. Ibu sudahlah, ibu ikut kami tidur di hotel. Allahu Akbar. Sampai di hotel, besok paginya diajak makan bersama ustadz terkenal tersebut di Sulawesi Tengah, di Jakarta. Makan bersama, lantas dikasih uang. Dan dengan uangnya itu dia bilang, dia bisa membayarkan hutang-hutangnya di rumah, membayarkan SPP buat anak-anaknya. Sebuah apresiasi mungkin, yang awal niatnya tidak ingin membayar hutang, tapi lewat jalan Allah tadi, ia bersihkan sampah, ia bersihkan semua kotoran tadi, dan ia pungut semua koran-koran yang ini lazim gak dilakukan orang lain. Lewat jalan inilah Allah subhanahu wa ta'ala membayarkan hutangnya tanpa dia duga-duga sama sekali. Ustaz Yusuf Mansur, bagaimana kita menyikapi sebuah fenomena ini? Atau kita berikan sebuah apresiasi yang bagaimana seperti ini? Apa yang disebut dengan Ustaz Faiz tadi itu betul banget. Saya mengingat ya, alhamdulillah ta'arus bin ni'mah, saya bisa lunas utang-utang saya itu. Karena saya ngelamar sama Allah. Ngelamar jadi ustaz. Jadi tahun 2003 ya. Saya kepayahan ustaz. Kepayahan karena utang-utang saya yang begitu banyak. Banyak ya, gak dilimit ya. Kemudian saya bilang sama Allah. Ya Allah kalau begini mah, saya jadi ustaz aja deh. Tapi tolong urusin utang saya. Gak kepikir PNS itu ustaz ya. Yang ngelamar juga ustaz malam-malam tuh. Tengah malam saya tahajud, iya. Saya bilang sama Allah, saya mau jadi ustaz aja. Tolong diurus urusan saya. Iya. Terus saya ngajar tanpa lelah. Terus saya pakai teori 91. Saya tahu kalau jadi ustaz tuh mesti ada amplopnya kan. Ada kalau, salaman kasapnya ustaz ya. Kalau enggak kita tungguin kan. Kita tungguin ustaz. Jadi kita pakai teori 91. Kalau misalkan dapat X rupiah, yeah. 90% kita sedekahin, yeah. 10% kita ambil. Mm-hmm. 91 ini kita rawatin ada kali kurang lebih setahun ya. Mm-hmm. Sampai kemudian kita merasa harus 100%. Yeah. Alhamdulillah ustaz. Benar yang Ustaz bilang. Ketika kita memang ngurusin urusan Allah, iya. Allah urus urusan kita. In tansurullah yansurukum ya. Yansurukum. Seperti ibu tadi yang Ustaz, ya dia enggak kepikir bakal dibayarkan hutangnya oleh pejabat tadi, iya, Ustaz, betul. Ya. Allah muliakan dia kan? Mm-mm. Betul banget itu. Iya. Saya ketika ngelamar jadi salah satu ustaz di salah satu madrasah, saya tanya, ada enggak pekerjaan yang lebih kecil gajinya? Allah. Bingung tuh. Ya Ustadz, kepala madrasah bingung. Kok nyari yang lebih kecil gajinya? Iya, saya mau menderita. Makin saya menderita, Allah ya, makin Allah harus bayar mahal. Beda dengan orang kalau interview, kalau mau kerja ditawar gaji, gaji paling tinggi ditawar ya. Mau gaji berapa? Mintanya 6 juta, bukannya yang 3 juta ya. Kalau Ustadz Yusuf mungkin yang ya, paling dapat dikit. Alhamdulillah ya. Yang 45 ribu. Iya. 45 ribu itu sebenarnya ya, yang ini aja setelah. Lanjut gitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah itu. Emang aneh itu 45 ribu tapi tiap makan siang saya dapat. Terus selama saya ngajar ya, banyak sekali kemudahan dari Allah lah ya. Yang hitungannya itu harusnya saya bulan itu gak mungkin senang. Tapi jadi senang ya. Gitu. Baik pemirsa, bagi Anda di rumah yang ingin berinteraksi dengan kami, silakan di 0218777000 atau di 0218779800. Kita akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Iya, terima kasih Anda masih di nikmatnya sedekah dengan tema agar tidak dikejar hutang. Ustaz, bagaimana ini ceritanya? Agar tidak dikejar oleh hutang, jangan ngutang dong gitu. Ya benar. Itu ada dua jawabannya ya. Iya. Supaya kita enggak dikejar hutang ada dua. Yang pertama, lo jangan ngutang. Iya. Ya. Kalau emang ngutang, pasti dikejar biar bagaimana namanya gua ngutang. Yang kedua, bayar. Betul, iya. Ada lagi ntar yang ketiga tapi nanti aja. Nanti ya, kita terima telepon dulu Ustadz ya. Boleh. Baik, bagi yang di rumah yang sudah tersambungkan dengan kami, halo silakan, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ibu dengan ibu siapa di mana? Saya Ibu Bagas. Ibu Bagas di mana Bu? Di Cempaka Putih. Cempaka Putih, silakan Ibu dengan Ustadz Yusuf Mansur langsung. Mau tanya Ustadz ya? Iya. Ini suami saya kan banyak utang gitu ya. Terus saya udah usaha untuk sedekah atau apa gitu kan. Masih ada juga solusinya tuh bagaimana ya Ustaz? Masih ada apa? Masih ada juga udah sedekah tapi masih ada juga utangnya Ustaz. Oh, ya, iya. Kegedean tadi Bu utangnya ya? Oh, enggak juga Ustaz. Oh, enggak juga. Masih di bawah 1M Bu ya atau di atas 2M? Enggak sampai segitu sih Ustaz. Ah. Oh. Nah, jadi Ustaz nih. Ada deh rahasia ya. Iya. Ada nih. Iya. Gimana tuh Ustaz solusinya? Gimana nih Pak apa Ustaz? Apa saya perlu apa namanya? Bertambah lagi sedekahnya atau bagaimana Pak Ustaz? Iya. Saya minta solusinya lah Pak Ustaz ya. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama ya Ibu. Ibu Bagas di Cempaka, silakan. Terima kasih ya. Ini hampir mirip nih, ini saya dapat surat nih ya. Iya. Saya bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Mansur yang diberkahi Allah. Saya dan suami punya masalah hutang yang besar sekali, 20 juta. Wah. Sebenarnya deadline hutang itu masih 3 bulan lagi. Tapi dari sekarang kami sudah takut sekali. Sampai-sampai gara-gara hutang itu, sekarang saya dan suami jadi rajin ibadah. Sholat wajib, duha, tahajud, tasbih, rajin sedekah, masjid. Mengadakan pengajian yasinan tiap malam Jumat dengan anak yatim. Semua itu saya lakukan karena memohon pertolongan Allah. Agar pada saatnya nanti saya bisa bayar utang. Walaupun saya tidak tahu dari mana dan bagaimana. Apakah Allah akan bantu saya dan suami? Mohon petunjuk Ustadz. Iya. Saya kasih tahu ya. Mendingan doanya begini. Ya Allah kalau saya bisa begini terus nih, utang jangan dibayarin deh. Benar. Soleh terus gitu Ustaz. Subhanallah Ibu ya. Sekarang banyak orang yang ada di dalam Mercy gak tahu Allah. Sekarang ini ada banyak orang yang punya gedung bertingkat-tingkat tapi gak kenal sama Allah. Ada orang yang punya perkebunan sawit berhektar-hektar tapi gak kenal sama Allah. Kalau harus bayar 20 juta buat kenal sama Allah, ya bayar aja. Kalau kita mau kenal sama orang yang megang proyek, kita kudu bayar. Kita mau. Bilang sama Allah, ya Allah, kalau emang saya bisa terus berkenalan dengan engkau, dekat dengan engkau, dan saya harus punya utang ini, udah jangan sampai lunas. Doa saya begitu. Beneran. Tapi juga saya mohon sama Allah. Kalau emang bisa, saya mohon sama Allah. Kalau saya emang bisa mohon kepada engkau, ya Allah, bayarinlah tetap utang saya. Tapi saya tetap ada di jalan Allah ya. Jalanmu. Iya. Ini orangnya ada nih, cuman dari tadi kayaknya ketakutan yang gopang ya. Ya 3 bulan lagi Ustaz. 3 bulan lagi. Sini. Dia berani. Lah utang sih. Sini. Nanti habis azan kita cerita-cerita ya. Iya. Namanya siapa namanya? Gemeteran bener sih. Siapa namanya? Jadi tiup-tiup ya. Udah jalan langsung Indra. Namanya Indra. Saya begini dulu waktu masuk TV pertama kali. Itu satu malam saya enggak bisa tidur. Utang saya itu banyak benar. Saya bilang sama istri saya, "Mah, ini gimana ini? Kalau ada yang nelpon bagaimana?" Pertama kali itu saya lihat kaca saya jadi satu. Jadi saya jadi tamu undangan. Ini Pak Panji nih di TPI ini nih. TPI ini ngundang, undang saya. Dalam posisi saya masih utangku tuh banyak banget. Subhanallah. Nanti dah kita cerita-cerita habis azan ya. Baik. Jadi itu kan masih 3 bulan kan. Kagak apa-apa. Biarin tuh yang nagih-nagih utang metal lihat di TV. Asal jangan jadi 2 bulan ya. Enggak pasti baik, bisa bayar. Pemirsa tetap di indahnya sedekah atau nikmatnya sedekah. Kita akan kembali setelah kita sholat bersama-sama. Bagi pemirsa yang ada di TPI silakan kita berdiri bersama-sama kita sholat berjamaah. Alhamdulillah kita masih bersama di nikmatnya sedekah dengan tema agar tidak dikejar oleh hutang. Lanjut Ustaz, gimana nih dengan kasusnya atau ujian yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita yang satu ini Ustaz? Iya. Ini tadinya Indra nih gak berani maju ya. Karena dia takut ditagih sama orang. Jadi Indra, biasanya tuh orang kan ketakutan ya, punya hutang ya. Takut tetangga tahu. Takut keluarga tahu, takut malu, itu ombak jangan dihindarin. Ini kalau ombak lagi datang nih, kita cari supaya kita ada di atas ombak. Dulu saya ngajarin kok ke teman-teman yang pada punya utang, lo kasih tahu aja tetangga semua kalau situ punya utang. Lo bingung dia, lo Ustaz, itu kan aib kita. Aib juga kalau cara ngasih taunya bagus mah cakep. Cara ngasih taunya gak, jangan ngomong orang gini, saya punya utang nih banyak. Jangan begitu. Gimana caranya? Kumpulin tetangga. Keluarga juga begitu, kumpulin keluarga. Ada pengajian. Udah bicara baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga saya yang dirahmati Allah. Di sini gak hadir orang tua saya. Saya lagi minta doa banget. Saya lagi dikejar-kejar utang. Nah, kan cakep tuh. Iya, Ustaz. Lah itu bukan ngasih tahu aib, Bu, minta doa. Betul enggak? Saya lagi kejar-kejar utang, saya pengen dengan pengajian ini ibu bapak tetangga kanan kiri saya depan belakang jadi mendoakan saya. Ayo mari kita baca surat Fatihah, nanti abis ini dipimpin sama ustaz. Ustaz tolong doakan. Pimpin. Abis itu tetangga udah biasa aja lagi. Daripada diem-diem tetap diomongin juga. Ketahuan deh. Jadi Indra, itu gimana tuh ceritanya utang ini? Tapi dibilangnya tetangga waktu acara yasinan ini bukannya bayar utang Pak Ustaz. Nah, ini dia. Naik haji katanya mau naik haji. Oh, doa lagi kan? Malah tambah lagi. Utangnya lunas, naik haji juga gitu. Insyaallah ya. Benar loh. Ibu bapak yang amat Allah ya. Ini ada SMS nih barusan nih dari Bandung ya. Assalamualaikum.